Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni berat untuk jawab. Dan saya cubalah jawab, saya cuba ringkaskan sebab tuan-tuan pun mungkin dah penat 2 hari dah dan sampai tengah malam. Cuma sebelum Ustaz Mat Melaya tanya, dia dah kata. Sebelum dia tanya, dia kata, "Ru, dia jangan selamatkan diri dia seorang-seorang." Dia kata dulu, fitnah politik ni fitnah yang paling besar. Paling besar. Dia kata. Tapi betul. Fitnah politik ni fitnah yang paling besar. Selain daripada Dajjal yang akan datang last kali. Sebab daripada politik berlaku banyak huru-hara, kucar-kacir dan sebagainya. Cuma saya nak tambah sikit sebelum cerita politik ni. Tadi Ustaz Mat tanya kepada Yang Berbahagia Datuk Mufti tentang Huzaifah. Saya nak tambahkan sedikit tentang Huzaifah. Huzaifah ni hebatnya dia tentang bab fitnah. Dia simpan database fitnah. Dia tahu details. Dia tahu. Sebab tu pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya dekat para sahabat, "Man minkum yahfadhu haditha Rasulillahi anil fitan?" Siapa di antara kamu yang tahu hadis Nabi tentang fitnah? Siapa yang tahu, cerita kat aku. Para sahabat ingat Umar tanya main-main. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biasalah kita difitnah dengan harta dan bini. Kadang-kadang bini tahan, kita tak jadi main masjid. Kadang-kadang harta banyak, kita tak jadi buat benda baik." Umar kata, "Bukan ni lah yang aku tanya. Yang ni aku tahu dah. Yang aku nak tanya ni adalah fitnatul lati tamu jumaujal bahar. Siapa antara kamu yang tahu tentang fitnah yang bergelombang seperti gelora lautan? Siapa yang tahu?" Tiba-tiba Huzaifah kata, "Hang relax Umar, jangan takut. Hang relax. Fa inna bainaha wa bainaka babun mughlaq." Hang jangan takut Umar, relax, relax. "Kerana di antara engkau wahai Umar dan juga fitnah ada pintu yang tertutup. Jangan takut. Hang jangan tanya soalan ni, tak ada kena mengena dengan hang." Hebat Huzaifah, dia tahu. Dia simpan data daripada zaman Nabi. "Umar, hang tak payah tanya di luar tajuk." Umar tanya lagi, "Ayuftahul bab au yuksar?" "Okey lah Huzaifah, aku tak ada kena mengena dengan cerita ni. Cuma aku nak tahu, pintu tu akan dibuka ke akan dipecah?" Huzaifah kata, "Bal yuksar. Pintu tu nanti akan dipecah, bukan dibuka." Pecah maksudnya apa? Tak boleh tutup balik dah. Buka boleh tutup. Huzaifah kata, "Wahai Amirul Mukminin, pintu tu nanti akan dipecah." Pas habis tu orang tanya kepada Huzaifah, "Pintu tu apa?" Huzaifah kata, "Pintu tu adalah Umar. Dia itulah pintu." Orang tanya Huzaifah, "Dia tahukah yang dia tu pintu? Dia tahu dia tu pintu. Dia tahu." Ini cerita pasal Huzaifah dan juga Umar. Sebab tu pernah satu ketika, satu orang Yahudi, dia cerita, disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia pergi cerita ke orang, dia kata, "Di dalam kitab-kitab kami, kami dapati nama Umar terpampang akan berdiri di hadapan pintu neraka. Dalam kitab kami, nama Umar terpampang berdiri di hadapan pintu neraka." Orang risau, bini Umar tanya dekat dia, "Apa cerita ni Yahudi kata hang duduk depan pintu neraka?" Umar pergi tanya Yahudi, "Hang mai sini sat, aku nak tanya satu soalan. Hang kau yang kata aku duduk depan pintu neraka?" Yahudi tu kata, "Tak, bukan. Hang nanti first sekali masuk syurga lah." Yahudi tu kata, "Hang first masuk syurga." Umar tanya, "Tadi hang kata ke orang lain nama aku depan pintu neraka. Yang ni hang kata aku masuk syurga first sekali?" Yahudi kata, "Terpampang di dalam kitab kami, hang akan berdiri di hadapan pintu neraka menghalang manusia daripada masuk neraka." So, balik ke cerita Huzaifah dan Umar. Ni nak cerita tentang fitnah politik sikit lah. Satu lagi maksud fitnah yang tadi saya tak sebut. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Ayat ni kena jaga. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang kafir, sebahagian daripada mereka adalah pendamping, pengangkat, penyokong kepada orang kafir yang lain. Orang kafir, sebahagian daripada mereka adalah pendamping, pengangkat, penyokong, pengasih, pemertahan orang kafir yang lain. Okey, kita tahu tu. Kita tahu. Ayat lepas tu bahaya. Allah Ta'ala kata, illa tafa'aluh. Kalau kamu tak tahu hakikat ni, kamu tak beramal berdasarkan hakikat ni, kamu tak faham hakikat ni, kamu tak pegang dan embrace hakikat ni, kalau kamu tak ambil ni, takun fitnatun fil ard, maka akan bermaharaja lelalah fitnah di atas muka bumi dan kerosakan yang besar. Allah Ta'ala pesan, kalau hampa tak ambil tahu hakikat ni, maka akan berlaku fitnah yang bermaharaja lela. Jadi fitnah ni maksud dia apa kat sini? Maksudnya bercampur aduk kebenaran dan kemungkaran. Yang ni pun bahaya juga. Sebab apabila kemungkaran dan hak bercampur aduk, terutamanya dalam politik, kita tak tahu nak pilih mana satu. Bukan kita tak tahu. Orang-orang yang hebat dan juga para ulama dan aulia dan orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah, mereka pun tak tahu nak pilih mana satu. Nabi bagi hint. Nabi bagi hint. Apa yang akan jadi nanti? Para sahabat dengar. Mereka tak boleh nak nampak. Tapi berlaku betul macam Nabi sebut. Nabi kata kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Inna bani hadha sayyidun yuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Nabi kata, anakku ini, iaitu Hasan, Sayyidina Hasan, adalah orang besar, orang ada kedudukan, sayyid. Sesungguhnya dengannya lah Allah akan mendamaikan dua kelompok besar yang bertelagah di kalangan umat Islam. Nabi cerita, itu hin. Apa jadi lepas tu? Betullah bergaduh perang di antara orang Islam. Sehinggalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ambil keputusan, Muawiyah hang jadilah Amirul Mukminin, aku tak mau jawatan ni. Aman negeri Islam. Aman negeri Islam. Nabi sebut dah, anakku ini adalah pemimpin. Nabi tengok Ammar bin Yasir. Nabi kata dekat dia, taqtuluka fi'atun baghiyah, engkau akan dibunuh oleh satu kelompok pelampau. Dan dia meninggal dunia di dalam perang Siffin, perang antara orang Islam lawan dengan orang Islam. Nabi sebut, kena dekat Ammar. Nabi sebut tentang siapa lagi? Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia ni tak suka perang apa semua ni. Tapi Nabi pesan dekat dia, sekali ni bapak dia mengadu kat Nabi SAW, Abdullah ni tak mau ikut cakap aku. Dia lawan cakap aku. Nabi panggil Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi kata kat dia, Ati' abaka mada mahayyan wala ta'sih. Hang taat kepada bapa hang selagi hang masih hidup dan jangan lawan dengan dia. Zaman fitnah. Amr bin Al-As, pemimpin tentera Muawiyah. Abdullah tak mau perang. Tapi dia ingat pesan Nabi. Nabi pesan dekat aku dulu, aku kena ikut bapa aku. Dia pun join ikut bapa dia. Sebab Nabi pesan. Ini semua hin. Apa jadi lepas tu orang tak tahu. Nabi beritahu setiap seorang. Nabi pesan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, fala tutabbi' auratin nas. Fa innaka idza taba'ta auratin nas afsadtahu aw kitta an tufsidahum. Aw kama qal, saya tak ingat matan, mungkin saya terlupa. Nabi kata kat Muawiyah, Muawiyah, hang jangan kejar-kejar, cari-cari, ungkit-ungkit, korek-korek kesalahan orang. Kalau hang cari dan korek dan gali kesalahan orang, hang akan rosakkan mereka. Muawiyah ingat pesanan tu. Bila dia jadi khalifah, orang bila dia jadi Amirul Mukminin, orang berdamai, okey, stop, aku tak lawan. Dan fitnah ni berlaku di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu cerita tak cerita fitnah ni? Cerita fitnah ni kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh beli buku yang ditulis oleh tuan guru saya. Pertelingkahan di antara para sahabat. Saya tolong promote. Tuan-tuan boleh pergi beli kat luar. Cerita yang mendalam dan sangat penting untuk kita tahu. Komisen kita share sikit-sikit lah. Baik. Fitnah yang besar. Masalah fitnah ni, apabila dia berlaku, kita tak tahu nak pilih mana satu. Kita tak tahu. Ini bukan kita tahu. Kita tak tahu jalan mana yang paling betul. Bukan orang biasa. Sebab itulah saya nak bawa satu cerita je lah. Dia ada banyak cerita. Satu yang saya nak cerita. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nabi kata Husain ni sama macam aku. Mana ada lagi pujian yang lagi tinggi daripada tu. Pujian yang sangat tinggi. Sayyidina Husain. Nabi kata sama macam aku. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meninggal dunia, Muawiyah lantik Yazid jadi khalifah. Husain tak puas hati. Ini bukan isi perjanjian kita. Perjanjian kita tak boleh lantik anak sendiri. Tak puas hati. Apa jadi selepas tu? Baca buku tadi lah. Nak tahu apa jadi lepas tu? Cuma saya nak tambah sikit. Apa jadi lepas tu? Orang Iraq, mereka kata, Husain, mailah sini, kami lantik engkau jadi pemimpin. Kita buat kerajaan kita, tak payah pergi bai'ah kepada Yazid. Datanglah sini. Husain hantar wakil. Wakil dia orang bai'ah. Kami betul-betul nak mempertahankan engkau, wahai Husain. Keluarlah daripada, asalnya dia dekat Madinah, dia pergi ke Mekah. Datanglah ke Iraq. Kami akan defend dan pertahankan engkau. Husain kata, okey, betul nak bai'ah aku. Dapat spy yang kata memang orang Iraq ni nampak macam ikhlas. Spy yang Husain hantar, adik-beradik dia. Husain kata, okey, aku akan bertolak pergi ke Iraq supaya kamu boleh bai'ah aku. Husain radhiyallahu anhu, orang yang ketika itu sangat tinggi kedudukan dia. Kalau wali-wali Allah zaman lah ni, Husain lagi tinggilah. Bila dia nak keluar, adik dia, Muhammad bin Hanafiyah, tahan. Muhammad bin Hanafiyah ni Muhammad bin Ali lah, mak dia daripada Bani Hanifah tu. Sebab tu orang panggil Muhammad bin Hanafiyah. Adik-beradik Husain, bapa sama, mak lain-lain. Muhammad bin Hanafiyah tahan. Husain, jangan pergi Iraq. Tunggu di sini. Kalau mereka nak, mereka selesaikan masalah mereka, engkau, mereka boleh bai'ah engkau, jangan pergi. Orang Iraq, kita tahu tipu daya mereka, jangan pi. Husain kata, tak apa, aku nak pi juga. Aku nak pi juga. Terus nak pergi. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia tahan. Husain, jangan pergi. Tangguhkan bai'ah kepada Yazid. Jangan bai'ah, tak apa. Tapi hang jangan pi Iraq. Hang pi Iraq, dia pembunuh hang. Husain kata, tak, dia pun nak bai'ah aku. Aku nak pi Iraq. Abdullah bin Abbas kata, jangan pi. Dia tetap nak pergi Iraq. Abdullah bin Umar keluar daripada Madinah. Pergi tahan Husain. Husain, jangan pergi. Jangan, jangan. Stop, jangan pergi Iraq. Husain kata, aku pi juga. Tuan-tuan nampak tak fitnah? Fitnah berlaku sampai kita tak tahu mana betul, mana salah. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dinasihati oleh Muhammad bin Hanafiyah, dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Semua kata, jangan pi Iraq. Husain kata, aku tetap pi Iraq. Dan dia pergi ke Iraq. Dan ditakdirkan, dia terbunuh di Karbala. Saya nak cerita ni tentang fitnah. Itu zaman dululah. Fitnah politik ni adalah fitnah yang kita tak tahu mana betul, mana salah. Jalan yang kita pilih ni betul ke salah, kita pun tak tahu. Sebab sangat complicated. Betul dan salah bercampur aduk. Maka apa pilihan yang kita ada? Ini soalan yang, ini baru nak jawab soalan tadi tu. Tadi tak saat ni mukadimah cerita pusing-pusing sikit. Bunga-bunga ni baru nak keluar buah dia. Hai, apa nak buat? Dah kata fitnah politik ni complicated. Habis tu nak kena buat apa? Satu. Jalan paling selamat, duduk diam-diam. Jalan paling selamat, duduk diam-diam. Jangan buat apa. Hampa nak bergaduh? Silakan. Hampa nak berdamai? Silakan. Hampa ada masalah? Silakan. Nak kuasa? Silakan. Nak perang? Silakan. Aku duduk relax. Itu paling selamat. Itu paling selamat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia pilih pilihan yang paling selamat ni. Dia tak terlibat langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, yang besar, ada kedudukan hebat. Salah satu di antara ahli syura di zaman Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas bila perang di zaman Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dia duduk diam-diam. Aku tak terlibat. Geng Ali datang jumpa dia, joinlah kami wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Geng Muawiyah datang jumpa dia, joinlah kami wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, boleh satu syarat. U'tuni saifan lahu lisan wa ainain yubsirain. Boleh satu syarat, bagi dekat aku pedang yang ada lidah dan dua mata yang melihat. Lalu pedang tu bagi tahu dekat aku, hadha kafir fa'aktuluh. Pedang tu kata kat aku, ni orang kafir hampir bunuh, aku bunuh dia. Ini orang Islam, fa'akufu anhu, aku tak bunuh dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, hang nak aku join, boleh. Bagi kat aku pedang yang ada mata dan juga ada mulut, yang boleh bagi tahu kat aku siapa kafir, siapa Islam, siapa aku kena bunuh, siapa aku kena biarkan. Kalau hang tak boleh buat tu, jangan suruh aku masuk perang. Aku tak ada kena mengena dengan cerita ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia. Sekali anak dia mai jumpa dia. Dia orang kaya. Dia orang kaya. Bayangkan ketika zaman tu agak kucar-kacir lah. Cerita-cerita peperangan dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut? Baca buku tadi. Zaman tu kucar-kacir. Anak dia jumpa dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak dia jumpa dia. Dia duduk rumah relax ya. Dia bagi unta dia makan. Dia bagi kambing dia makan. Dia tengok-tengok harta dia. Dia relax. Anak dia main rumah, anak dia kata, orang berebut-rebut cari harta, cari kedudukan, berperang, ada kroni, ada kawan, ada lawan. Hang duduk jaga unta. Dia kata ke anak dia, aku pernah dengar Nabi SAW kata, Inna Allah yuhibbul abdat taqiyal khafiyal ghani. Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang bertakwa, yang kaya dan juga khafi. Dia relax, dia tak terlibat, dia duduk diam-diam. Allah Ta'ala suka kepada hamba yang begitu. Jadi apa nak buat? Balik kepada soalan Ustaz Mat Rizal, pilihan paling selamat adalah duduk diam-diam. Jangan terlibat. Nampak fitnah, jangan terlibat. Itu pilihan paling selamat. Tetapi masalah dia, kalau semua orang duduk diam-diam, tak ada siapa terlibat, tak ada siapa orang baik terlibat, kita biarkan pertembungan di antara yang jahat lawan dengan orang jahat, akhirnya yang menang mendapat kuasa jahat. Yang kalah hilang kuasa jahat. Kita duduk tengah-tengah apa pun tak buat. Masalah juga. Kalau semua orang Islam yang baik pilih tak buat apa-apa kan? Tak apalah hampa duduk diam-diam. Orang bukan Islam desak. Kami nak 1, 2, 3, 4. Hang tak bagi, kami tak sokong. Orang Islam kata apa? Hang bagi ke, hang tak bagi ke, kami tetap sokong hang. Pemimpin politik mana nak dengar cakap kita? Kalau kita buat begitu, tak apalah hang buatlah apa pun tak apa, aku tetap sokong hang. Tak boleh. Maka untuk buat perubahan, untuk initiate ataupun laksanakan perubahan, kena ada orang yang buat sesuatu. Kena ada orang yang bergerak melaksanakan sesuatu. Maka pilihan yang kedua ni, pilihan yang kedua, sebahagian manusia masuk ke dalam fitnah. Dia kena masuk ke dalam fitnah. Orang yang terlibat di dalam fitnah, Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Mereka masuk. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Mereka ini masuk, mereka ada angle permainan politik mereka ketika itu, dan mereka telah berjaya mendamaikan negara. Ada di antara mereka terkorban, ada di antara mereka mendapat jawatan. Tapi kalau tak masuk semua orang, siapa nak selesaikan masalah? Maka fitnah ini, ada orang kena masuk. Tapi apabila masuk dalam fitnah, kena ingat. Satu perkara, jangan melampaui batas. Dia tak boleh melampaui batas. Kita tak bolehlah kafirkan orang sesuka hati, sesatkan orang. Beza dengan kita aja, hang sesat, hang kafir. Hang jangan cakap, hang cakap ya aku kata hang kafir. Tak boleh macam tu. Tak boleh memerangi orang sesuka hati. Limit kena jaga. Dan yang kedua, nak masuk ke dalam fitnah politik ni, kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi petunjuk kat kita. Sebab kita tak tahu jalan kita tu betul ke tak betul. Kita rasa mungkin betul. Barangkali pilihan kita tu tak tepat. Kita rasa jalan orang tu salah. Boleh jadi pilihan dia tu tepat. Politik sangat tricky. Maka kita kena sentiasa berdoa dalam situasi semasa. Nak buat apa sahaja pilihan, kena minta Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, doa yang Nabi selalu bangun malam, Nabi bangun malam, first sekali Nabi akan baca, Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wa syahadah, anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idznik, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Aisyah kata apabila Nabi bangun malam, first kali Nabi akan baca, Ya Allah, wahai Tuhan kepada Jibril, Mikail dan Israfil, Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui perkara yang nyata dan yang tersembunyi, Tuhan yang memberi perutusan apabila hamba-hambanya berbeza pendapat. Nabi puji Allah, puji. Macam-macam pujian. Ya Allah, apabila manusia berbeza pandangan, tunjukkanlah aku kepada jalan yang betul. Jadi, kena minta Allah Ta'ala bagi petunjuk. Kita jangan overconfident. Eh, aku betul ni. Aku memang pejuang betul punya aku buat. Tak, belum tentu hang betul. Belum tentu. Jadi, di samping kita rasa kita betul, kita kena minta doa supaya Allah Ta'ala bagi petunjuk kat kita. Akhirnya, kehidupan dunia ni sementara. Sementara. Kalah di dunia, boleh jadi di akhirat berbahagia. Yang tu yang kita nak. Bila membaca tentang fitnah politik awal kan, para ulama mereka bacakan ayat ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami cabut perasaan-perasaan tak baik di dalam jiwa mereka. Lalu mereka duduk di dalam syurga sebagai teman-teman yang saling berhadapan. Jadi barangkali para ulama mereka bahas, inilah menggambarkan fitnah di zaman para sahabat. Di dunia nampak macam percanggahan, pertembungan politik yang berlaku. Tetapi di akhirat Allah hilangkan segala keburukan, segala kebencian, segala salah faham. Allah jadikan mereka sebagai saudara yang berhadapan, saling berhadapan dan juga berduduk di dalam syurga sama-sama. Yang tu yang kita nak. Kita boleh beza di dunia, kita boleh hentam siapa-siapa kita nak hentam di dunia. Tapi jangan melampaui batas. Boleh jadi kita ikhlas. Dia pun ikhlas. Nanti di syurga kita mudah-mudahan boleh duduk bersama-sama. Ikhwan ala sur mutaqabilin. Duduk bersama-sama. Lepak sama-sama dalam syurga. Tapi kalau orang tu menzahirkan kebencian kepada Islam, menzahirkan permusuhan kepada Islam, berdampingan dengan orang kafir. Tadi Datuk Mufti dah jawab. Saya tak mau jawab lagi sekali. Ini di luar bidang kuasa saya. So, kembali semula kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah, berakhirlah sudah forum kita. Sekalung tahniah kepada keseluruh jamaah yang tetap kekal sabat istiqamah sehinggalah kepada detik yang terakhir. Saya tidak lagi mahu mengulas dan memberi apa kata-kata kerana buruk padahnya kelak. Jadi eloklah saya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.